Makan aku sendiri, tidur pun sendiri, tiada yang menemani. Tak kau dengarkah suara anakmu, panggil-panggil namamu. Sering dia bertanya, mengapa mama pergi begitu lama? Jawaban apa yang harus ku beri pada hatinya yang lugu? Lelaki mana yang takkan menangis bila begini? Kalaulah boleh, aku meminta untuk yang terakhir. Berilah kesempatan, kurajut lagi hati yang terkoyak. Untuk satu sang istri, dulu seranjang kita tidur bersama, dulu secangkir kita minum. Ajak lagi mama ke rumah ini, biar di rumah ini berseri lagi seperti dulu. Ya sayang ya. Iya papa. Kalaulah boleh, aku meminta untuk yang terakhir. Berilah kesempatan, kurajut lagi hati yang terkoyak. Aku